بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله، kita akan mengkaji sebuah risalah, tepatnya kumpulan hadis-hadis tentang madhabus salaf yang ditulis oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala wara'a, yang pernah ke Indonesia beberapa tahun silam pada daurah masyayikh beberapa tahun yang silam. Kumpulan hadis ini beliau kasih judul Kitabul Arba'in fi Madhhabis Salaf, kitab tentang 40-an hadis tentang madhab salaf. Hadis-hadis yang akan beliau sebutkan nanti ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip madhab dan manhaj salaf. Langsung kita baca mukadimah dari beliau. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فهذه 47 حديثا ثابتا. إني أدلت 47 حديث yang thabit, yakni kata beliau meliputi seluruh tingkatan-tingkatan diterimanya hadis, biasa sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati atau hasan li ghairi. 47 hadis jama'tuha li bayani usulin muhimmah, saya kumpulkan hadis-hadis di atas untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip penting tata'allaqu bil manhajis salafi, yang berkaitan dengan manhaj salaf. Wa haristu 'ala al mutun al mukhtasarah, dan saya berupaya kuat menyebutkan matan-matan hadis yang ringkas. Qadar isti'ta'ah, sekuat tenaga saya, sebatas kemampuan saya. Hatta yashula hifdhuha, sehingga mudah untuk dihafal. ووضعت لكل منها عنوانا يناسب مقصود الرسالة, dan saya letakkan pada masing-masing hadis tadi sebuah judul yang sesuai dengan maksud risalah ini. وأشكر فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله حين شرفني بمراجعتها مرتين, dan saya berterima kasih kepada Syekh Al-Allamah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ketika beliau memberi kemuliaan kepada saya dengan memurojaah risalah ini dua kali, mengecek dua kali. wa athafani bi fawaida qayyimah, dan beliau menghadiahkan kepada saya hadiah yang indah dalam bentuk faedah, faedah yang berharga. Ja'alaha Allahu fi mawazin hasanatih, semoga Allah azza wa jalla menjadikan itu semua dalam timbangan amal kebaikan beliau hafizahullah. Wa hina sa'altuhu ay yuqaddima laha, dan ketika saya meminta beliau memberikan takdim, pendahuluan untuk risalah ini, qal, kata Syekh Shalih Fauzan, la uqaddimu li haditsir rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau memberikan mukaddimah untuk hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam. Alladzi la yaqbalul hadits la yanfa'uhu syai', seseorang yang tidak menerima hadis maka tidak akan bermanfaat apapun untuk dia. Wa hadza fi qalbihi marad, orang semacam ini di hatinya ada penyakit. Saya tidak mau memberikan takdim, mukaddimah, prolog untuk hadisnya Rasul. Yang tidak menerima hadisnya Rasul, Rasul tidak mungkin mendapatkan kemanfaatan dengan yang lainnya. Hatinya berpenyakit. Katanya muallif, fakanat hadhihi al-kalimah darsan 'azima fi tawqir sunnah nabawiyah. Maka ucapan Syekh tadi merupakan pelajaran besar. Dars 'azim, pelajaran yang sangat agung di dalam memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kama ashkuru fadilat al-Syeikh al-Allama Ali bin Muhammad Nasir al-Faqihi hafizahullah, haythu tafaddala bi muraja'atiha wa afadani bi malhudatin hammah, fajazahu Allahu khairul jazaa. Sebagaimana pula saya berterima kasih kepada Syekh al-Allama Syekh Ali bin Muhammad Nasir al-Faqihi hafizahullah, di mana beliau berkesempatan memuraja'ah risalah ini dan memberikan kepadaku faedah dengan malhudat, tanbih, perhatian-perhatian penting. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baiknya. Dua syekh ini termasuk kibarul ulama di zaman sekarang. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan Syekh Al-Allamah Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi, termasuk dua syekh kibar di zaman sekarang ini, dan dua-duanya masih hidup. Syekh Al-Faqihi di Madinah, Syekh Shalih Fauzan di Riyadh. Barakallahu fiik. Sementara al-muallif Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi termasuk dari kalangan masyayikhus sunnah, masyayikhus sunnah wal jamaah yang pernah kemari, pernah ke Indonesia sekali pada acara daurah nasional al-masyayikh beberapa tahun yang silam. Kata muallif, wallahu as'al ay yaj'al hadhihi ar-risalah khalisatan liwajhihi al-karim wa ay yanfa'a biha man qara'aha aw hafizaha. Dan hanya kepada Allah semata saya memohon, semoga menjadikan risalah ini ikhlas untuk wajahnya yang mulia semata, dan semoga Allah memberi kemanfaatan dengan risalah ini kepada orang yang membacanya atau menghafalkannya. Innahu khairu man su'il wa akramu man a'ta. Allah sebaik-baik zat yang diminta dan semulia-mulia zat yang memberi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ali bin Al-Haddadi, 14 Zulhijjah 1422 Hijriah, Riyadh. Ini mukaddimah dari beliau hafizahullahu taala wa ra'a, yang intinya menjelaskan risalah ini berisikan 47 hadis, semuanya berkaitan tentang mazhab salaf, terkait dengan prinsip-prinsip mulia tentang mazhab salaf. Kita kaji pada pertemuan kali ini hadis yang pertama. Bab yang pertama belum mengatakan ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat. Beliau memasukkan bab ikhlasun niyyah pada kumpulan hadis yang berbicara masalah madhab salaf, manhaj salaf. Itu menunjukkan dalam bermanhaj haj, di dalam mengikuti salafun salih rahimahumullah, diperlukan ikhlasun niyyah. Maka saya bikin tema ikhlas dalam bermanhaj salaf. Nyambung ya, ikhlas dalam bermanhaj salaf. Kita baca hadisnya, kita jelaskan isinya, dan kita akan sebutkan nanti insyaallah bagaimana bentuk keikhlasan dalam bermanhaj salaf. Qala al-mu'allifu hafizahullah an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau khalifah yang kedua dari Khulafa ar-Rasyidin, khalifah yang kali pertama mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Beliau kunyahnya Abu Hafs Al-Khalifatul Rashid, orang kedua dari kalangan sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, dengan kesepakatan semua kaum muslimin, tidak ada yang menyelisihinya kecuali Rafidah. Beliau ini barakallahu fikum dikenal dengan ketegasannya, tegas di dalam menyampaikan prinsip, menyampaikan agama, dikenal dengan waqafan inda kitabillah, orang yang senantiasa berhenti pada bimbingan Al-Quran. Barakallahu fikum. Pada masa beliau ini masa-masa keemasan Islam. Pada masa beliau tunduk atau ditaklukkan kedua kekuatan besar kufar pada masa itu, kekuatan Romawi, kekuatan Persia. Perbendaharaan-perbendaharaan Persia takluk dan dibawa oleh kaum muslimin ke kota Madinah. Romawi takluk pada masa itu. Baitul Maqdis yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Nasara jatuh kembali kepada kaum muslimin, atau kembali kepada kaum muslimin pada masa beliau. Pada masa beliau. Dan yang kaya apa namanya, dikumandangkannya azan kali pertama pada masa itu juga di masa beliau. Barakallahu fikum, masa-masa keemasan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah disebutkan dalam hadis merupakan bab dunal fitnah, pintu yang menghalangi fitnah-fitnah yang akan menimpa umat ini. Disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintunya akan terpecah. Yuksar la yuftah, akan terpecah bukan dibuka. Itu sebagai pertanda beliau akan wafat, akan mati syahid. Barakallahu fikum. Dan dengan matinya beliau maka terpecahlah pintu tadi. Semenjak itu bermunculan berbagai macam fitnah-fitnah yang menimpa umat ini sampai akhir zaman. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda. Tidak ada yang memuliakan beliau ini kecuali Sunni. Tidak ada yang membencinya kecuali Syi'i Rafidhi. Barakallahu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Wa innamal kulli imrin ma nawa. Dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah dia dihukumi hijrah kepada Allah dan Rasulnya, berpahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang hendak dia capai, dia raih, au ila mra'atin yang kihuha, atau hijrahnya kepada seorang wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hukum hijrahnya kepada apa yang dia niatkan dengannya hijrah tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Hadzal hadis disebut di kalangan para ulama al-hadis fardun fi awwalihi masyhurun fi akhirih. Hadis yang fard, yang tunggal sanadnya di awal tapi dia masyhur di bagian akhir. Hadis ini sahih hanya dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Datang dari sahabat-sahabat yang lain semuanya dhaif, enggak ada yang sahih. Dari Umar yang meriwayatkan cuma satu, yaitu Al-Qamah bin Waqqas radhiyallahu rahimahullah. Dari Al-Qamah hanya satu yang meriwayatkan, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Dari Muhammad At-Taimi satu yang meriwayatkan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari beliau masyhur. Sehingga yang tunggal Umar, dari beliau Al-Qamah, dari beliau Muhammad At-Tamimi, dari beliau Yahya Al-Ansari, tunggal. Hanya mereka yang meriwayatkan. Setelah itu masyhur, diriwayatkan sekian banyak orang. Ada yang mengatakan sampai 600, 800, ada yang mengatakan sampai 200 rawi yang semuanya meriwayatkan dari Yahya Al-Ansari. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menganggap itu perkara yang mustahil, tidak mungkin. Beliau meneliti jalur-jalur hadis ini dari mulai beliau mencari ilmu sampai menjadi imam besar pada masanya, tidak sampai 100. Al-Muhim masyhur di bagian akhirnya. Fardun fi awalihi, masyhurun fi akhirihi. Hadis ini khonafdin azzakumullah, hadithun azim. Hadis yang sangat agung, sangat besar. Satu kaidah dari kaidah Islam yang terbesar. Hadis ini masuk dalam satu dari 5 kaidah besar fikih. Semua fikih-fikih Islam, hukum-hukum syar'i, ahkamus syariah, itu terkumpul pada 5 kaidah besar. Salah satunya ini. Mau disebutkan 5-5-nya? Yang pertama, yaitu kaidah innamal a'malu binniyat. Hadis ini, amal tergantung niat. Bahasa yang lain, al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya. Yang sekarang ini. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Hal-hal yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan dalam Islam. Ini ruhsa-ruhsa agama. Yang ketiga, al-yaqinu la yazuru bisyak. Perkara yang meyakinkan tidak mungkin digoyahkan, dihilangkan dengan keraguan-raguan. Perkara yang meragukan tidak bisa menggoyahkan perkara yang yakin. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Semua kemadharatan dihilangkan dalam Islam. Bahasa yang lainnya menggunakan lafaz hadis, la darara wa la dirar. Tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh memadharatkan orang lain dalam Islam. Itu kaidah yang keempat. Yang kelima, al-adah muhakkamah. Yang namanya adat istiadat bisa menjadi hakim sebagai penentu hukum dengan syarat-syaratnya. Ini 5 kaidah besar dalam fikih. Satu di antaranya adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Namanya kaidah niat. Semua perkara tergantung niatnya. Hadis ini khonafdin azakumullah juga termasuk hadis yang sangat agung, dikatakan oleh banyak ulama, dikatakan sebagai thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu, thuluthul ilm. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan hadis ini masuk pada 70 bab dari bab-bab fiqih. Masuk pada 70 bab pada bab-bab fiqih. Dirinci satu persatu oleh As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Ashbah wa-Nadha'ir. Al-Ashbah wa-Nadha'ir. Satu persatu, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Sampai 70 bab. Barakallahu fikum. Sehingga ini hadis sangat agung, sangat mulia. Barakallahu fikum. Baik. Adapun maknanya, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Masing-masing orang diganjar, dikasih pahala tergantung niatnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, an-niyyah syartun lisihatil amal. Niat itu merupakan syarat sahnya amal. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya la amala biduni niyyah. Tidak ada amalan dengan tanpa niat. Itu kaidah umum. Sehingga semua harus dengan niat. Barakallahu fikum. Qul inna dina azakumullah, perlu dipahami ada beberapa bab tertentu yang mana harus ada niat padanya. Ada bab-bab yang lain yang tidak perlu niat padanya. Rinciannya, di antara perkara-perkara yang harus ada niat, Yang pertama ialah al-ibadat. Al-ibadat, semua perkara-perkara ibadah, semua perkara-perkara amal-amal yang soleh harus dengan niat. Tanpa niat maka tidak sah. Tanpa niat dinyatakan tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Dan ini sebagai pembahasan utama para fuqaha kita dalam pembahasan masalah niat. Niat dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dalam perkara amal-amal saleh kepadanya harus ada niat padanya. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang termasuk amalan yang diperlukan niat padanya, barakallahu fikum, amalan yang termasuk atau yang harus ada niat padanya barakallahu fikum adalah sebentar, al-huquq al-adamiyyin, al-huquq al-adamiyyin, hak-hak yang terkait dengan Bani Adam. Ini diperlukan yang namanya niyatul thawab atau al-ihtisab, niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal, disebut dengan ihtisab, menunaikan hak-hak Bani Adam. Adapun terkait dengan niyatul ada, niat di dalam menunaikan hak tadi enggak diperlukan. Contohnya, ada seseorang yang memiliki hutang, hutang kepada orang lain. Saya utang kepada Muhammad misalkan 1 juta. Tayyib, ini namanya hak Muhammad, kewajiban saya, hak terkait dengan Bani Adam. Kalau niatul ada, niat untuk menunaikan hutang enggak diperlukan. Semata-mata saya membayar hutang dia, maka selesai tanggung jawab saya. Semata-mata saya memberikan uang 1 juta kepadanya, selesai urusan saya. Tetapi untuk mendapatkan pahalanya harus saya tambahi niatul ihtisab, niat mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan saya menunaikan hak-hak Bani Adam, membayar hutang-hutang saya. Jadi paham insyaAllah ya? Hakikat ikhwan? Hadza mafhum, barakallahu fikum. Adapun perkara-perkara yang tidak diperlukan niat padanya, yang tidak diperlukan niat padanya tetapi diperlukan tambahan niat yang sama tadi, niatul thawab, ialah tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lain-lainnya. Itu tidak perlu niatul tarki, tidak perlu niat meninggalkan, saya niat meninggalkan ini, tidak perlu. Semata-mata Anda tidak mengerjakannya, cukup. Paham insyaAllah ya? Antum di rumah, ngurusi pekerjaan rumah, nyapu-nyapu rumah, mengerjakan pekerjaan di rumah, tidak berjudi, tidak minum khamr, tidak berzina, tidak syirik dan segala macamnya. Semata-mata begitu cukup. Tidak perlu antum niat tarik, niat untuk meninggalkan. Saya niat tidak syirik, tidak kufur. Ini tidak perlu ya. Semata-mata Anda tidak mengerjakannya, yakfi. Tetapi di situ Anda tidak mendapatkan pahala. Jadi paham ya? Untuk mendapatkan pahalanya ditambah dengan niatul ihtisab atau niatul thawab. Namanya ihtisab, niat mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan meninggalkan larangan-larangan tadi, baru dapat pahala. Ini biasanya pada kondisi tertentu. Ada seseorang yang diajak khamr sama teman-temannya, yalla gum nasyrab, yalla berangkat kita minum khamr. La, saya tidak mau. saya tidak mau. Ketika dia mengatakan saya tidak mau, karena dia meyakini keharamannya, tahu itu perkara yang haram, dia tinggalkan lillahi ta'ala, ma'jurun biniyatih, dapat pahala dengan niat tadi, namanya ihtisab. Tadi pahami? Ya Allah, kum. Kum kemana ya kawan? Ini ada proyek, Suf. Itu rumah orang kosong. Liburan panjang, long weekend. Itu banyak itu perhiasannya itu. Kum, ya Allah, santroni. Lala haram ya, akhi. Acalah, itu juga perlu fulus kan? Iya, saya perlu fulus dengan cara seperti ini. Lah, saya tidak mau ikut. Saya tidak mau muncul, itu haram. Dia tinggalkan itu. Dia tahu keharaman mencuri. Dia tinggalkan dalam rangka ihtisab. Hadza ma'jur. Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Faham ya, ikhwan ya? Hadza mafhum. Kemudian ikhwan fi din a'azzakumullah. Niat ini barakallahu fikum. Bisa merubah sesuatu dari perkara yang mubah menjadi perkara yang ta'ah. Bisa pula merubah sesuatu tadinya ta'ah menjadi maksiat. Nah, yang pertama, niat ini bisa merubah amal-amal mubah menjadi amal ketaatan. Kalau perkara-perkara yang mubah tadi dia niatkan untuk perkara-perkara yang baik. Dia makan, apa hukumnya makan? Mubah. Kalau dia memakan sebuah makanan yang halal dengan niatan supaya kuat badannya, kuat fisiknya, dengan tujuan supaya beribadah kepada Allah dengan sehat wal afiah, datang ke halaqah-halaqah ilmu dengan sehat wal afiah, makannya ini berbuah pahala, dinilai ketaatan oleh Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Tidur, apa hukumnya? Hukum aslinya adalah mubah. Kalau dia tidur dengan niatan saya tidur sekarang supaya bisa fresh badannya, hilang letih lelah saya, bisa bangun kembali nanti di sepertiga malam terakhir akan qiyamul lail, besok saya akan bisa semangat kembali beribadah kepada Allah. Tidurnya menjadi amal ketaatan dengan niat yang baik tadi. Saya paham insyaallah ya. Begitu pula sebaliknya, perkara yang mubah tadi bisa menjadi perkara yang haram, perkara yang maksiat kalau niatnya jelek. Saya mau makan yang banyak ini, sebentar lagi mau garap rumahnya orang. Dia makan itu berdosa ya kawan. Dikarenakan dia memiliki niatan-niatan yang jelek. Barakallahu fiik. Baik, hadza wadhih. Maka kita harus memberdayakan niat dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Dalilnya ya kawan, hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang termasuk sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, sedekah ucapan yang baik, sedekah. Beliau mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ketika kamu berhubungan dengan istri juga sedekah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah ada seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya dapat pahala? Beliau mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr? Bagaimana pendapat kamu kalau dia salurkan kepada perkara yang haram, bukankah dia berdosa? Jawabannya, dosa. Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Begitu pula kalau diletakkan, dia salurkan kepada perkara yang haram yang halal, maka dia dapat pahala. Sodako ya, dikatakan sebagai sodako, berhubungan dengan keluarga, dengan niat menjaga kehormatan kita, kehormatan keluarga, mencari keturunan dan segala macamnya. Barakallah. Ini hadis hujjah yang disebutkan oleh para ulama. Amal-amal yang aslinya mubah bisa berubah menjadi ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan niat-niat yang baik. Kaidahnya, al-mubahat tasiru ta'at bin niyati thayyibat. Perkara-perkara yang mubah berubah menjadi amal ketaatan yang saleh dengan niat-niat yang baik. Barakallahu fikum. Juga sama tadi, al-mubahat tasiru muharramat atau maksiat biniyatin fasidat. Perkara yang mubah bisa berubah menjadi perkara yang haram, perkara yang maksiat dengan niatan-niatan yang jelek. Barakallahu fikum. Juga dengan niat pula, amal-amal kebaikan bisa berubah menjadi amal kejelek. Ada orang sholat baik atau buruk? Ibadah atau bukan? Ibadah, bukan mubah. Tetapi amal ibadah ini akan berubah menjadi kemaksiatan ketika dia kerjakan dengan riya. Maksiat dengan riyanya. Atau bahkan mungkin sama syirik ketika dia sholatnya kepada selain Allah. Amalnya sholat, tapi ketika diniatkan untuk li ghairillah, untuk selain Allah, maka dia syirik, perkara maksiat. Pertanyaannya, apakah mungkin amal kemaksiatan bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat baik? Ada orang mencuri dengan niat untuk membantu fakir miskin. Apakah bisa dibenarkan warakallahu fikum? Hah? Jawabannya ya kan? Jawabannya? Ini yang harus antum pahami baik-baik. Sebagian pihak berhujjah dengan hadis innamal a'malu binniyat, untuk melegalkan perkara yang haram, perkara yang maksiat dengan niatan ikhlas, dengan niatan yang baik. Kan saya niat mencurinya bukan untuk saya pribadi. Saya akan mencuri untuk orang-orang fakir miskin yang enggak mampu itu, sebagaimana yang dinisbahkan kepada Sunan Kalijaga. Dinisbahkan ya. Kan begitu ya ceritanya ya. Kok tahu? Iya, masing-masing orang punya masa lalu. Kan gitu ya? Katanya begitu. Jawabannya barakallahu fikum, itu hujjah yang batil. Hujjah yang batil. Diingkari oleh semua para fuqaha dan para ulama. Penjelasannya disebutkan di antaranya oleh Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Beliau menjelaskan terkait dengan bab niat. Amal-amal ini terbagi menjadi tiga. Al-Qismul Awwal, yang pertama kata beliau, Al-Ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Ma'asi itu umum, kufur, maksiat, syirik, maksiat, bid'ah, maksiat, penyimpangan-penyimpangan, maksiat, dosa besar, maksiat, maksiat, maksiat yang ada, maksiat, umum, al-ma'asi. Beliau mengatakan, fala tataghayyar an mawdu'iha bil-binniyah. Maka kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak berubah dari posisinya dengan niat. Maksiat ya maksiat, haram ya haram, walaupun niatan kamu itu baik. Niat baik kamu tidak bisa merubah statusnya dari maksiat kepada ta'ah. Niat baik kamu tidak bisa merubah dari perkara bid'ah menjadi perkara sunnah. Niat baik kamu tidak bisa merubah yang tadinya kufur menjadi iman, tadinya syirik menjadi tauhid, tidak bisa. Ada orang yang kemudian nyembah-nyembah pohon keramat, sujud ruku di pohon keramat dan segala macamnya, minta-minta di pohon keramat, hukumnya apa ikhwan? Hukumnya apa ikhwan? Syirik. Syirik besar barakallahu fikum. Dia mengatakan, "Loh, saya tuh niatnya itu bukan untuk itu. Saya kan niatnya untuk ibadah." Nah, ibadah bukan dengan cara seperti itu ya rijal. Ada aturannya, ada bimbingan Rasulnya tentang orang ibadah. Niat baik kamu tidak bisa merubah dia dari kesyirikan. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fik, hadis di atas tidak masuk pada pembahasan ini. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan contohnya, man yabni masjidan bimalin haram yaqsudu bidzalikal khair fa inna an-niyyata la tu'athiru fi. Seperti orang yang membangun masjid dengan harta yang haram, dia niatkan untuk perkara kebaikan. Maka niat tidak ada pengaruh di situ. Haram, haram harta kamu. Tidak bisa berubah menjadi halal dengan engkau membangun masjid. Fa inna qasdal khairi bisyarr syarrun akhar. Sebab meniatkan perkara kebaikan tapi dengan cara yang jelek, dengan cara yang syar, itu kejelekan tersendiri, kejelekan yang lain. Harta kamu yang haram sudah haram dari asalnya. Kemudian niat kamu untuk mendapatkan kebaikan tapi dengan cara harta yang haram ini, niatannya jelek juga, sehingga double kejelekannya barakallahu. Maka perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Semua perkara maksiat, semua perkara yang mungkar, perkara yang menyimpang tidak bisa berubah menjadi amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal ketaatan dijelas harus dengan niat. Yang ketiga, perkara yang mubah yang saya sebutkan tadi barakallahu fikum. Hadza wallah. Kemudian ikhwanatina azzakumullah. Di sana ada perkara yang lebih dari sekedar niat, yaitu al-ikhlas. Yaitu al-ikhlas. Rinciannya barakallahu fikum. Niat itu dibagi dua. Yang pertama niatul amal. Yang kedua niatul ma'mul lahu. Yang pertama niatul amal, niat amalnya. Ini maknanya adalah imbi'athul qalb. Katanya beliau Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, yang namanya niat adalah imbi'athul qalb. Wa mailuha ila ma dhahara laha annahu maslahatun laha imma fil hal awil ma'al. Niat amal itu artinya adalah terdorongnya hati dan kecondongan hati untuk melaksanakan yang nampak bagi dia sebagai perkara maslahat, baik maslahat sekarang atau akan datang. Barakallahu fikum. Niat itu imbi'athul qalb, tergeraknya hati untuk beramal. Ini namanya niatul amal. Paham dong? Yang kedua niatul ma'mul lahu, niat kepada siapa Anda persembahkan amal ini. Ini dikatakan sebagai apa ya kan? Sebagai al-ikhlas, keikhlasan. Untuk siapa kamu beramal? Kamu persembahkan kepada siapa amal ini? Jawabannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Ikhlas ini sama dengan tauhid, lawannya adalah syirik. Lawannya adalah syirik. Katanya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, al-ikhlas yudadduhu al-isyrak, faman laysa mukhlisa fa huwa musyrik. Keikhlasan itu lawannya adalah kemusyrikan. Maka barang siapa yang tidak ikhlas maka dia musyrik, jatuh dalam kesyirikan. Barakallah. Ada perkara yang lebih dari semata-mata niat, adanya keikhlasan dalam beragama, dalam beramal. Barakallahu fikum. Yakni kita mempersembahkan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyyah. Ikhlasun niyyah ini merupakan satu persyaratan dari syarat diterimanya amal. Ada dua ya ikhwan. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Persembahkan amalmu untuk Allah semata, niatkan dengan amalmu untuk mengharapkan pahala dari Allah semata. Jangan riya, jangan sum'ah, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, laksanakan sesuai dengan contoh Rasulnya SAW. Ikhlas dalam berniat ini masuk dalam semua perkara-perkara agama. Masuk pada semua perkara-perkara agama. Dalam berakidah harus ikhlas. Di dalam beribadah harus ikhlas. Dalam bermuamalah, berakhlakul karimah, beradab islamiyah harus ikhlas. Dalam berdakwah harus ikhlas. Mempersembahkan semuanya untuk Allah. Paham insyaAllah ya? Bila difahami khonamtina azakumullah tentang bab ini, saya tidak berpanjang ria menerangkan masalah niat dan ikhlasnya. Saya hanya ingin menyambungkan jalur. Bila difahami, maka di dalam kita bermanhaj, di dalam kita berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaf, juga dituntut yang namanya keikhlasan. Untuk itulah hadis ini disebutkan oleh muallif hafizahullah dalam risalah beliau 40 hadis tentang madhab salaf, mengikhlaskan niat. Sehingga ada ikhlasun niyah fittiba' manhaj salaf, ada keikhlasan niat di dalam mengikuti manhaj salaf. Harus ikhlas, harus tulus. Barakallahu fikum. Apa maknanya? Bagaimana surahnya, penggambaran nyatanya orang dikatakan ikhlas di dalam bermanhaj salaf? Jawabannya barakallahu fikum. Ada beberapa surah. Yang pertama ialah dia bermanhaj salaf ini imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia bermanhaj salaf ini dikarenakan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita untuk kembali kepada pemahaman salaf. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang ma'ruf yang masyhur, hadis riwayat Ibnu Sariyah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, dan dia sahih. Rasul mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati, dan yang kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak, maka wajib atas dia ketika itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini namanya pemahaman salaf. Rasul yang memerintahkan. Maka tatkala kita bermanhaj salaf, itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan karena perintah orang tua. Bapaknya salafi, anaknya ya mau gak mau harus salafi. Gak enak kan abinya, abis saya kan salafi, maka saya jadi sururi. Abis sama umi saya kan salafi, ya saya salafi. Ikut-ikutan. Gak mengerti kalau itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini keikhlasannya kurang. Atau menjadi salafi, gak enak sama mertuanya. Dapat putrinya, mertua saya selefi, putrinya selefiyah, maka saya enggak salah. Yalah, jadi salafi. Supaya dapat putrinya, karena mertuanya tadi. Ada ghairu mukhlis, enggak ikhlas dalam bermanhaj. Begitu pula niatan-niatan yang lain. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara bentuk keikhlasan dalam bermanhaj salaf ialah engkau bermanhaj salaf ini dalam rangka untuk himayatu hadzal manhaj, dalam rangka untuk menjaga, mengayomi manhaj ini. Dari apa ya, Pak? Dari rongrongan orang-orang yang menyimpang manhajnya. Hadzal manhaj, manhaj yang mulia ini, salaf, yang itu merupakan Islam, sunnah Rasulullah SAW, terlalu banyak musuh-musuhnya, musuh-musuh dari luar, dari kalangan kaum kufar dengan berbagai macam kekufurannya, musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang sangat-sangat jelas penyimpangannya, al-mukhalifah, sekte yang menyimpang, khawarij, syiah, mu'tazilah, qadariyah, dan yang lain-lainnya. Dan musuh dari dalam yang mengaku sebagai salaf padahal bukan salafi, dikatakan sebagai mukhadzilah, orang-orang yang melemahkan, yang melembekkan prinsip salaf. Maka kamu bermanhaj salaf ini di antara niatnya dalam rangka untuk membela salaf, membela Al-Kitab wa Sunnah, membela pemahaman salafun salih dari rongrongan musuh-musuh tadi. Himayah hadzal manhaj. Barakallahu fikum. Himayatu hadzal manhaj. Difa' an hadzal manhaj. Barakallahu fikum. Ini niatan-niatan yang ikhlas. Ini kaidah umum ya, ikhwan. Kaidah umum dalam semua keikhlasan dalam semua ikhlas dalam beramal. Itu dikatakan ikhlas an-niyah fil amal. Niatnya untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, untuk menjaga agama Allah, memelihara agama Allah, menyelamatkan agama Allah dari rongrongan musuh-musuhnya. Ini semua kaidah umum dalam beramal. Di dalamnya termasuk keikhlasan dalam bermanhaj salaf. Kemudian termasuk di dalam hal ini keikhlasan dalam bermanhaj salaf ialah ihtisabul ajr indallah. Mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Bermanhaj salaf bukan dalam rangka untuk mengejar harta. Bermanhaj salaf bukan dalam rangka untuk mendapatkan tahta dan kedudukan. Tidak. Bermanhaj salaf bukan juga dalam rangka mendapatkan yang namanya wanita. Juga tidak. Betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dalam perkara manhaj. Sebagian pihak masuk ke dalam manhaj salaf, kata mereka. Bermanhajkan salaf, dia memandang lahannya cukup subur. Lahannya cukup subur. Jadi kalau jadi salaf itu enak kehidupan dunia itu nanti, ikhwan. Barakallahu fikum. Yang dia kejar dunia. Yang dia kejar dunia. Saya lihat ini yang salafi ini banyak yang kaya-kaya ini. Jadi salafi aja ah. Dompleng sama yang kaya. Kan di antara prinsipnya salafiyin kan adanya ta'awun al birri wa taqwa ukhuwah. Di antara itu ta'awun kan ta'awun dengan harta benda, siapa tahu. Ada ghairu mukhlis fi salafiyatih. Tidak ikhlas dalam salafiyahnya, barakallahu fikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ustaz. Adzan dulu. Diqomati. Kita salat. Teruskan lagi insyaallah ta'ala. Gitu ya. Supaya panjang nafasnya. Saya belum plong dalam menyampaikan perkara yang seperti ini. Kita sekarang dulu salat diqomati, salat sunnah diteruskan lagi insyaallah ba'da salat. Walhamdulillahirabbil alamin.